Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, bagaimana dengan suaranya? Apakah jelas terdengar atau kurang jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Di apa? Bisa ditulis di kolom komentar. Kurang dekat suaranya atau bagaimana? Alhamdulillah, kalau jelas ya. Oke, insya Allah 2 menit lagi akan kita mulai. Ini ada yang menanyakan kitab bab keberapa? Bab ke-180 tentang bab fadli qiraatil Quran. Bab 180. Ini kalau di kitab ana jilid keempat. Ya, jilid keempat kalau ada syarahnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din rahimah wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana telah masyhur dalam hadis Muslim disebutkan, "Ma min ayyam al-amalu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah." Nah, tidak ada amalan-amalan yang di dalamnya lebih dicintai di sisi Allah min hadhil ayyamil ashr, daripada di hari-hari 10 ini, yaitu hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, ansahu nafsi wa iyyakum, saya menasihati diri dan ikhwah akhwat sekalian untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu demi waktu, menit demi menit, detik demi detik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan amalan apapun yang kita mampu. Entah tilawatul Quran, zikir, sedekah, silaturahim dan lain sebagainya dari amalan-amalan soleh. Nah, karena jika di hari biasa saja amalan-amalan soleh itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, terlebih di hari-hari ini, yang ketika sahabat bertanya, walaupun jihad ya Rasulullah tidak bisa menandingi, ya sekalipun jihad, ya tidak lebih dicintai daripada amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena dalam bulan Dzulhijjah terdapat sekian banyak amal. Ada ibadah haji, ada ibadah kurban, nah, ada ibadah puasa, ini puasa Arafah. Ya. Sehingga di dalamnya terdapat keutamaan yang sebesar ya pada bulan ini. Maka bagi orang yang mengetahui bahwasanya usia kita ini hanya sebentar, waktu kita beramal itu sangatlah terbatas untuk memaksimalkan hari-hari tersebut dengan banyak beramal soleh. Di antaranya, amalan yang sangat besar pahalanya adalah tilawatul Quran. Karena setiap hurufnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat setiap hurufnya. Bayangkan ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita mengucapkan a'udzubillah, a'udzu sudah 4 huruf. Dikalikan 10, 40 pahala kebaikan. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Fatihah ada 139 huruf. Yang kalau kita kalikan 10, berarti sudah 1390 pahala kita dapatkan. Nah, dan sungguh di masa kita tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Karena kita setiap hari pegang Al-Quran, pegang HP. Dan di HP bisa kita masukkan aplikasi Al-Quran. Lalu mengapa kita lebih cinta, lebih suka membuka berita, membuka WhatsApp, membuka Telegram, membuka Instagram, dan lain sebagainya, tapi tidak membuka aplikasi mushaf, padahal sama-sama berdampingan di situ. Nah, itulah pentingnya kita berdoa kepada Allah, meminta taufik, meminta hidayah, agar Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati kita untuk membuka yang baik, melihat yang baik. Dan ketahuilah bahwasannya ketika waktu kosong, waktu luang itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka pasti akan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Atau bahkan perkara maksiat. Minimalnya perkara kosong yang tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Baik, kita baca. Babu fadli qiraatil Qur'an. Bab keutamaan membaca Al-Quran. Ini sengaja saya membahas tentang hal ini. Karena kita sedang berada di 10 hari pertama yang mana keutamanya sangat besar untuk dilakukan amalan-amalan di dalamnya. Bab fadli qiraatul Qur'an. Bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Wal Qur'anul ladzi baina aydina huwa kalamullah 'azza wa jalla. Al-Qur'an yang ada di sisi kita ini adalah firman Allah, ucapan Allah. Bukan makhluk. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala haqiqatuhu kalaman sami'ahu Jibril. Ucapan yang diucapkan oleh Allah, ucapan yang hakiki, yang didengar oleh Jibril alaihi salam, kemudian Jibril membacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194, kata Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa oleh ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mungzirin, agar engkau menjadi salah satu dari yang memberikan peringatan. Karena di dalam Al-Quran terdapat peringatan-peringatan yang sangat bermanfaat bagi orang yang membacanya, membimbing kepada jalan kebaikan, membimbing kepada jalan kebenaran, dan menjauhkan dari jalan-jalan keburukan. Ya. Maka siapa yang ingin selamat dunianya dan akhiratnya, hendaknya dia membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah, beruntunglah orang-orang yang masih menyempatkan diri membaca Al-Quran. Karena itu maknanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan kebaikan untuknya. Ketika seseorang beramal soleh, itu maknanya Allah berikan padanya kebaikan. Maka disebutkan oleh para ulama, cukuplah Allah itu, cukuplah diketahui Allah berpaling dari seorang hamba, manakala waktunya tidak digunakan untuk kebaikan. Maka tatkala waktu kita tidak digunakan untuk kebaikan, itu maknanya Allah berpaling dari diri kita. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nah. Qala wa Jibril yaqra'u alaihi wa yulakkinahu. Nabi Jibril, malaikat Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min syiddati harsihi 'ala Al-Qur'an kana yubadil Jibril. Nabi saking semangatnya beliau membaca Al-Qur'an sampai-sampai mendahului Jibril. Ini Jibril belum selesai membaca satu ayat, Nabi Muhammad sudah mengikuti. Sudah mengikuti membaca bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril. Maka Allah turunkan ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu, ya, tergesa-gesa ingin menguasainya. Yakni uskut hatta yaqra'a Jibril. Yakni diam. Diam dulu sampai malaikat Jibril sempurna membacakan ayat. Ini juga diantara adab di dalam thalabul ilmi. Adab ketika tahsin Al-Quran dengan guru kita. Jangan kita langsung mengucapkan ya ayat yang kita baca sebelum guru kita selesai menyampaikan suatu ayat. Ya, terkadang ada ketika ditahsin, diperbaiki, gurunya sedang menyampaikan belum selesai satu ayat, muridnya sudah ingin duluan membaca. Nah, maka hendaknya yang demikian juga menjadi perhatian. Ini tatkala kita membaca Al-Quran, dengarkan dulu sampai guru kita selesai satu ayat, baru kita mengikutinya. Nah, ini maka Nabi Muhammad dilarang oleh Allah jangan tergesa-gesa, ya, untuk menguasainya. Sampai Jibril selesai membaca satu ayat, baru engkau mengikutinya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sungguh kamilah yang mengumpulkannya, ya, dan menggabungkannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dan apabila kami telah membacakannya, ikutlah bacaan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Nah. Barakallahu fiik. Kemudian fahadha Qur'anu takallama Allahu bihi jalla wa ala. Al-Quran ini firman Allah, ucapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan sungguh-sungguh, dengan hakiki, nyata. Bukan seperti yang dianggap oleh orang-orang Mu'tazilah bahwasanya Allah menciptakan ucapan ini di sebuah tempat, kemudian keluar suara yang terdengar oleh Jibril dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini ucapan yang tidak benar. Al-Quran itu betul-betul keluar dari Allah. Dari firman Allah, dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terdengar oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan. Bukan Allah menciptakan suara, lalu suara ini keluar dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini akidah Mu'tazilah yang batil. Nah, tetapi sesuatu yang harus kita yakini, ketika kita meyakini bahwa Al-Quran itu ucapan Allah, jangan samakan bahwa ucapan Allah itu sebagaimana keluarnya suara dari lisan kita saat membaca Al-Quran. Ya. Tapi cukup yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapanpun dan bagaimanapun sesuai dengan kehendaknya dan kemuliaannya. Tidak sama dengan ucapan makhluk, tidak sama dengan ya, ucapan manusia. Nah, cukup yakin Allah berbicara. Bagaimana Allah berbicaranya? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kami meyakini Allah mempunyai sifat berbicara. Kapanpun dan dimanapun Allah berkehendak. Nah, jadi jangan disamakan dengan ucapan makhluk. Ya. Kemudian, Al-Quran itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Baik keutamaan secara umum pada ayatnya, atau keutamaan khusus pada ayat tertentu, pada surah tertentu. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Ya. Ibunya seluruh Al-Quran. Ya. Karena memang di dalam Al-Fatihah, itu di dalam terdapat tauhid semuanya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka semua Al-Quran itu merujuk kembali kepada Al-Fatihah. Di dalam terdapat tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segala sisinya. Maka ini juga bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasannya kita melakukan kebid'ahan dengan mengatakan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, kalian membid'ah-bid'ahkan orang, tapi kamu sendiri melakukan kebid'ahan. Apa kebid'ahan kami? Membagi, katanya, tauhid menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh apa yang kami ucapkan itu berdasarkan dengan dalil. Bahkan saat pertama kali Anda membaca Al-Quran, itu sudah ada dalilnya. Baik. Tauhid rububiyah. Mengesakan Allah dalam hal rububiyah. Bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu tauhid rububiyah. Silakan baca surat Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabb rububiyah. Bahwasanya Allah yang mengatur, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Ayat kedua baca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penjelasan bahwasanya Allah mempunyai nama Pengasih. Bahwasanya Allah mempunyai nama penyayang. Ya. Ini dalil untuk apa? Tauhid asma wa sifat. Mengesakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama yang baik dan sifat yang tinggi. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diucapkan. Allah itu sempurna dari segala sisinya. Namanya sempurna dan sifatnya sempurna. Nah, Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Tauhid apa ini? Merajai. Tauhid rububiyah ada di situ. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah. Tauhid apa? Uluhiyah, mengesakan Allah dalam hal uluhiyah, peribadatan. Ya. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid, uluhiyah juga. Demikian. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan kita membagi-bagi tauhid menjadi tiga, gak punya dalil, bacakan surat Al-Fatihah dan jelaskan. Atau tiga tauhid ini, itu dari pertama kita membaca Al-Quran saja sudah dijelaskan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, barakallahu fikum. Dan memang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis menyebutkan langsung secara sekaligus rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Sebagaimana dengan rukun-rukun sholat, sebagaimana dengan rukun Islam, tidak disebutkan dalam satu ayat sekaligus. Tidak juga disebutkan tentang pembatal sholat disebutkan dalam ayat ataupun hadis sekaligus. Berdasarkan urutan, rukun satu pertama, rukun pertama, rukun Islam, syahadat, dua, sholat, tiga, zakat, empat, puasa, lima, haji, dan seterusnya. Di hadis memang ada kalau ini. Nah, dari sisi yang lain. Ya. tidak disebutkan, tetapi para ulama mengambil kesimpulan-kesimpulan, menyusunnya. Ini yang lebih penting, nomor pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ya, sebagaimana wajib sholat, rukun sholat itu banyak. Apakah di Quran, di hadis disebutkan secara berurutan? Tidak. Tapi para ulama yang mengambil kesimpulan dan kemudian menyusunnya ya sesuai mana yang lebih penting untuk didahulukan. Ya, barakallahu fiikum. Wahada, oleh karena itu wajib atas kita, kata Syekh Al-Utsaimin, untuk bersungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan dalam hal membaca Al-Qur'an. Ya annal insana idza tala kalamallah, karena sesungguhnya apabila manusia membaca kalamullah, sorolahu bikulli harfin asyru hasanat, akan dibalas oleh Allah setiap hurufnya 10 pahala kebaikan. Al-harful wahidu minal kalimah lahu fihi asyru hasanat, satu huruf saja ya dari kalimat, dari satu kalimat itu dibalas dengan 10 pahala. Sama salam kata saya contohnya. Qul ya di surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas Al-Falaq ada kata qul, berapa huruf itu? 2 huruf, huruf qaf dengan huruf lam. 2 huruf yang kita ucapkan, kita baca ikhlas karena Allah, sudah mendapatkan 20 pahala. Nah, li'annaha, karena tadi yang kita bahas, harfan ada 2 huruf. Al-Qaf wal-Lam, huruf Qaf dan huruf Lam. Ada 2 huruf. Dibalas dengan 20 pahala kebaikan. Amalan mana yang pahalanya sebesar ini? Tidak ada amalan yang pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran. Ya, setiap hurufnya dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Ya, subhanallah. Nah, maka oleh karena itu, tidak sepantasnya kita untuk meninggalkan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah sumber pahala. Ya. Banyak dari kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, tidak mampu untuk bersedekah dengan jumlah yang banyak. Ya. Kita pun tidak banyak melakukan sholat sunnah, duha, 12 rakaat, 20 rakaat. Tidak sampai. Sholat witir, paling 3, ya, 1, 5. Tidak pernah sholat witir 11 rakaat. Tahajudnya sekian rakaat, witirnya tidak. Hanya sedikit. Ya. Maka manfaatkan dengan baca Al-Quran. Satu halaman itu hanya 2 menit saja. Satu halaman itu hanya 2 menit. Maka barakallahu fikum, paling tidak, misal sehari kita terbitkan membaca 1 juz. Enggak bisa sehari 1 juz, mungkin setengah juz. Dan juga mungkin 2,5 lembar. Enggak mampu juga mungkin 1 halaman. Ya. 1 halaman. Bayangin 1 halaman itu ada berapa huruf? Luar biasa. Ya. Berapa huruf? Lebih dari 1000 huruf. Nah, dikalikan 10, sudah berapa? Hanya dengan 2 menit kita selesai membaca 1 halaman. Kalau enggak bisa juga, menangislah kepada Allah bahwasanya ada dosa yang menjadi sebab terhalangnya kita daripada membaca Al-Qur'an. Nah, Ustaz, saya bacanya belum lancar. Baca. Sekalipun kita baca Al-Qur'an dengan terbata-bata, Allah mengetahui keikhlasan kita. Ya. Allah mengetahui bagaimana kesungguhan kita ingin membaca Al-Qur'an. Allah membalas bahkan 2 kali lipat ketika seseorang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata. 1 pahala hurufnya dibalas dengan 10 pahala. Satunya lagi pahala kesungguhan dia. Tidak mampu lancar baca Al-Qur'an tapi dia terus ingin membaca. 2 pahala. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka hendaknya kita bersemangat dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya. Nah, karena Al-Quran itu nanti di akhirat akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, yaitu orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Nah. Barakallahu fikum. Kita akan baca sebelum kita masuk dalam hadis. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketahuilah anna Qur'ana awwalu ma nazala ala sab'ati ahruf, bahwasanya Al-Qur'an ketika pertama kali turun itu turun dengan 7 huruf. Yakni 7 bacaan. Makanya ada qira'ah sab'ah. Li'anna an-nasa Arab min qabailin muta'addidah wa lahjatin mukhtalifah. Karena bangsa Arab itu mempunyai kabilah yang bermacam-macam dan lahjah yang bermacam-macam. Ya, sehingga ya, mereka membaca Al-Qur'an sesuai dengan lahjah masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ada imam masjid ya, atau imam dengar murotal, kok bacanya tidak seperti yang kita baca? Jangan berprasangka buruk, oh ini salah ini. Ya, jangan. Mungkin kita yang belum tahu. Nah, contoh yang kita sering dengar, sering selama kita baca adalah lahjahnya Quraisy. Lahjah Quraisy. Misal, Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Nah, tapi ada bacaan lain yang juga diakui kebenarannya dengan bacaan Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, jangan kita salah kalau ini macam-macam minum main-main. Ya, tidak. Ya. Barakalakum. Namun, seiring dengan berjalannya waktu bercampurnya orang Arab, ya, maka kekhawatiran dari Utsman radhiyallahu anhu muncul. Ya, khawatir manusia salah di dalam memahami, mencampur adukan, maka difokuskanlah dengan satu bacaan lahjah Quraisy. Ya, seperti yang biasa kita dengar, yang biasa kita yang kita baca. Nah, barakallahu fikum. Ini hanya saja kalau memang dia saat membaca satu surat dengan lahjah itu, udah itu saja yang dibaca. Jangan dicampur lahjah ini. Misal Subhisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, campur. Tidak lama ulah jah satu itu terus sampai selesai. Ya, barakallahu fikum. Nah, hadis pertama dari Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Hadis rawahu Muslim. Memberi syafaat kepada para sahabatnya, yaitu mereka yang suka membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Ini. Al-Qur'an akan datang memberikan pertolongan atas izin Allah. Ya Allah, dahulu dia di dunia suka membaca Al-Quran, maka selamatkanlah dia dari neraka. Ya Allah, dahulu dia di dunia suka membaca Al-Quran, ya, masukkanlah dia ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, dahulu dia membaca Al-Quran, angkatlah derajatnya, ya Allah. Nah, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Oleh karena itu, ibadah yang sangat gampang, yang sangat mudah adalah antara tilawatul Quran dengan dzikrullah. Ya, itu sangat mudah dilakukan, semua orang mampu. Ndak hafal surat Al-Baqarah, baca surat saja surat Al-Fatihah. Nah, mungkin sudah lelah baca Al-Fatihah, baca surat sudah bosan, baca surat yang lainnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah. Ya. Mustahil kalau kita tidak hafal. Saya yakin semua yang mendengar di sini hafal dengan surat-surat tersebut. Maka jangan sampai biarkan dan jangan biarkan lisan kita menganggur daripada tilawatul Quran atau zikrullah. Ya, lagi nunggu antrian cucian motor di stain. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi sekarang disyariatkan untuk memperbanyak takbir. Takbiran. Sambil bawa motor, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus takbir. Nah, jangan sampai biarkan lisan kita menganggur. Karena barakallahu fikum, lisan ini akan terbiasa mengucapkan apa yang biasa dia ucapkan. Ketika lisan ini dibiasakan berbicara kotor, berbicara jorok, berbicara kasar, akan mudah lisan ini mengucapkan bahasa-bahasa kotor dan jorok itu. Nah, kita lihat, sering dengar ya, di masyarakat, di orang-orang awam, terutama anak-anak muda, dengan bahasa yang naudzubillah, malu saya menyebutkannya, bahasa kebun binatang, bahasa ya, yang najis, bahasa yang jorok, ya, bahasa yang vulgar. Lisan mereka terbiasa mengucapkan hal itu, sehingga mudah untuk mengucapkan. Jarang terdengar istighfar, tasbih, tahmidah. Kenapa tidak biasa? Karena tidak biasa. Sehingga lidahnya pun kaku, keluh mengucapkan hal itu. Nah, maka hendaknya kita membiasakan lisan kita dengan hal-hal yang baik. Ucapan salam, ya, mengucapkan tasbih, mengucapkan Masya Allah, mengucapkan Alhamdulillah, mengucapkan ya, zikir-zikir yang lainnya. Sehingga mudah sekali akan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, zikir-zikir yang baik tadi. Ya. Mulai sekarang, ya, biasakan lisan kita untuk bergerak dengan mengucapkan sesuatu yang baik. Diam itu memang emas, ya. Ada yang mengatakan pepatah diam itu emas. Iya, betul. Diam itu emas. Ketika berbicaranya dengan ucapan yang kotor. Ya. Ucapan kotor, ucapan kasar, maka diamnya adalah emas. Karena dia selamat daripada perbuatan dosa, perkataan zur, perkataan jorok, kotor, kasar, vulgar, dan lain sebagainya. Tapi ada yang lebih mulia. Dengan apa? Dengan tidak diam, namun zikrullah yang dia baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tanpa sadar, ya, kalimat yang kita ucapkan, yang kita kira itu tidak besar manfaatnya, ternyata bisa menjauhkan diri kita dari api neraka sejauh 70.000 tahun perjalanan. Ya. Disebutkan di hadis. Ada seseorang yang berucap dengan suatu ucapan yang tanpa dia kira, tanpa dia pikirkan akibatnya akan menjauhkan dirinya dengan surga sejauh 70.000 tahun perjalanan. Tanpa sadar dia mengucapkan perkataan-perkataan yang naudzubillah. Yang dia sadar. Ada juga kata Rasulullah, ucapan yang tanpa dia sadari, ya, menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70.000 tahun perjalanan. Ya. Mungkin kita ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ya hanya ucapan biasa. Tanpa kita mengira itu ternyata bermanfaat di akhirat, bisa menjadi sebab dijauhkan kita dari api neraka. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Qala, hadis yang kedua, ini dihafal ya, kalau bisa dihafal. An Abi Umamah Al-Bahli radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini hadisnya tidak terlalu panjang. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita mau mudah menghafal, kalau kita mau mudah menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, menghafal peribahasa-peribahasa Arab, itu disingkat. Ya, dibuat beberapa kata saja, diperingkas. Bisa, ya, kalau kita ikra'u Al-Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ya'ashabi. Terlalu banyak. Rumit untuk menghafal. Nanti dibikin simple, dibikin ringkas. Iqra'ul Qur'ana, satu. Fa'innahu yati yaumal qiyamah, dua. Syafi'an li ashabihi, tiga. Kalau dengan cara seperti ini, insya Allah akan mudah menghafalnya. Nah, coba bareng-bareng. Karena Ya'ul Qur'ana, fa'innahu yati yaumal qiyamati, syafi'an li ashabihi. Sekali lagi, Iqra'ul Qur'ana, fa'innahu yati yaumal qiyamati, syafi'an li ashabihi. Hadis rawahu Muslim. Nah, tiga, setelah itu diulang-ulang, insya Allah akan terus ada dalam ingatan kita. Ya. Barakallahu fikum. Dan hadis yang kedua, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan ahlinya. Yani orang-orang yang membacanya, orang-orang yang menghafalnya, orang-orang yang mengamalkannya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang dahulu mereka suka mengamalkan Al-Qur'an di dunia. Taqaddumu surat Al-Baqarah wa Ali Imran, yang akan didahulukan dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tuhadani an sahibihima, memberikan pembelaan kepada sahabat-sahabatnya. Hadis rawahu Muslim. Ini di antara utama surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Akan menjadi pembela bagi orang yang suka membaca Al-Baqarah, Ali Imran, ya, secara khusus pembelaan itu yang akan pertama dibela adalah orang yang suka membaca dua surat ini. Baru setelahnya yang akan dibela adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran secara umum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka di Quran surat Al-Baqarah dulu yang pertama, baru yang kedua surat Ali Imran. Nah, ya. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad rahimahullah, baca Al-Quran karena hukumnya sunnah setiap waktu, setiap keadaan. Illa idza kana al-insan yaqdi hajatahu, kecuali seseorang sedang buang hajat di kamar mandi. Fala yaqra'ul Qur'an, maka jangan membaca Al-Qur'an. Li'anna al-Qur'ana muhtaramun mu'azzamun, karena Al-Qur'an itu dimuliakan, diagungkan. Fala yaqra'u fi hadhil hal, maka dia tidak boleh membaca di keadaan ini. Ya. Nah, habis dengarkan kajian ini di kamar mandi sambil buang air sambil ngaji, lah jangan. Ya. Wa kadzalik, demikian juga, idza kana al-insanu ma'a ahlihi hala jima'ihi, ketika seseorang sedang dengan pasangannya, dengan istrinya, ketika sedang jima, ya, hubungan badan, innahu la yaqra'ul Qur'an, maka jangan membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, berhubungan badan sambil baca Al-Qur'an. Lakinnahu yaqul 'inda jima'ihi, tetapi hendaknya dia mengucapkan ketika hendak memulai jima, ya, sebelum dia melepaskan pakaiannya, membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, hadis riwayat Bukhari. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya. Allahumma ya Allah jannibna syaitana, jauhkan kami dari syaitan. Wajani di syaiton, dan jauhkan syaiton mazakan dari apa yang engkau rizkikan berupa kenikmatan berhubungan antara suami istri. Nah, berdoa kepada Allah sebelum berhubungan agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan syaiton, karena syaiton bisa bergabung, ya, dengan seseorang yang berjima ketika dia tidak membaca doa. Sebagaimana bermusyarakah kaya bergabung makan saat kita makan tanpa membaca basmalah. Ya. Setan ikut gabung ketika kita makan tanpa membaca basmalah. Maka disebutkan di dalam hadis, ketika seseorang makan, sambillah, ucapkan bismillah. Nah, ketika seseorang lupa membaca bismillah di awal, maka ucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, atau bismillahi fi awalihi wa akhiruhu. Menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Nah, jadi untuk apa namanya, mengambil kembali dari apa yang telah dimakan oleh keberkahan yang diambil oleh syaitan. Maka tatkala orang yang lupa membaca bismillah ketika makan itu mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi atau bismillah awaluhu wa akhiruhu, boleh keduanya, syaitan memuntahkan makanan yang telah dia makan dari orang lupa membaca basmalah tadi. Barakallahu fikum. Makannya banyak, makannya bergizi. Daging, ayam, kambing. Tapi enggak baca bismillah, berkahnya hilang. Berkahnya hilang, hanya nambah lemak saja. Iya. Lemaknya bertambah, tapi tidak mengandung keberkahan. Ya. Malah justru malah bikin malas untuk ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, inilah keutamaan membaca Al-Quran. Hadis pertama yang kita baca tentang keutamaan Al-Quran, itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat penolong. Ya, terlebih sekarang. Terlebih sekarang ini, pahalanya lebih besar di hari-hari daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Pagi baca Al-Quran. Habis setelah subuh, setelah baca zikir pagi, ya, baca Al-Quran. Kalau enggak mampu satu juz, ya berapa lembar? Enggak mampu berapa satu halaman? Nah, nanti di waktu duha, habis baca lagi. Ya, habis waktu duhur, baca lagi satu halaman. Nah, sebanyak-banyak, kalau memang kita enggak mampu banyak. Yang penting jangan tinggalkan Al-Quran barang sehari pun. Jangan sampai ada satu hari pun terlewat daripada membaca Al-Quran. Ya. Bandingkan berapa waktu kita ketika membaca HP. Bentar lagi ada pesan WhatsApp. Buka lagi, tutup lagi, pesan. Ya. Belum kita mengetik berapa. Kalau kita hitung dalam 24 jam itu berapa kali kita pegang Al-Quran, pegang HP ini. Ya, buka WhatsApp, buka ini dan lain sebagainya. Al-Quran berapa kali? Ada di dalam HP pun sama ada aplikasi Al-Quran. Nah, maka hendaknya kita minta kepada Allah taufik agar hati kita selalu ingin membuka yang baik. Buka aplikasi Al-Quran, baca. Sama saja pahalanya, mau dari mushaf ataupun sama dari HP, sama saja. Nah, pahalanya sama. Pahalanya sama. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ada salah seorang syekh ditanya, ya syekh, bagaimana keadaan salaf dahulu dengan Al-Quran? Maka saya menjawab, seperti keadaanmu sekarang dengan HP. Saya ulangi, ada salah seorang syekh ditanya, ya syekh, bagaimana keadaan orang-orang terdahulu para salaf dengan Al-Quran? Dijawab, sebagaimana keadaan kalian sekarang dengan HP? Lihat pada diri kita, berapa kali dalam sehari buka HP? Kita lagi buka HP, mau tidur buka HP, bangun tidur buka HP, dalam tidur buka HP, mimpinya. Ya mungkin ya. Nah, buka HP, buka HP, buka HP, enggak buka Al-Quran. Ya. Tapi salah, bentar-bentar Al-Quran lihat hafalannya. Ya. Bentar lagi lihat hafalannya. Buka tilawahnya, ada waktu kosong. Ya subhanallah, malu kita. Ya malu. Ya, kalau membandingkan kita dengan orang-orang terdahulu, sangat jauh amalan kita. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan yang singkat ini menambah motivasi kita, semangat kita untuk membaca Al-Quran. Sebelum tidur, ambil Al-Quran, bacalah satu halaman. Lumayan. Ya. Barangkali ini penyelamat kita nanti di akhirat. Barangkali saya enggak bisa bangun tidur lagi dalam keadaan hidup. Ya, mudah-mudahan satu halaman yang saya baca sebelum tidur ini menjadi penolong dan syafaat di hari kiamat nanti. Nah, ambil baca. Baik bacaan dengan mushaf atau bacaan langsung dari hafalan kita. Alhamdulillah banyak dari antum yang sudah hafal ya surat-surat Al-Quran dibaca, diamalkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Namun, yang lebih penting adalah hadis yang kedua ini, bahwa nanti pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan bersama ahlinya, para pembacanya, alladzina kanu ya'maluna bihi, yang dahulu mengamalkan Al-Quran. Nah, karena kata Syekh Utsaimin bahwa orang yang membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, ismun la ya'maluna bil Quran. Orang yang tidak mengamalkan urka Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal itu Nabi Akhbari tidak percaya dengan khobar-khobar yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Wala ya'maluna bi ahkami, tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Haulai yakunul Qur'anu hujjatan 'alaihim, maka mereka itu justru Al-Qur'an akan menjadi hujjah atas mereka. menjadi bumerang. Menjadi bumerang. Kamu baca Quran, tahu hukumnya, tapi kamu tidak diamalkan, jadi bumerang. Menghantam dirinya sendiri, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wakismuzani, bagian yang kedua yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mengimani khabar yang ada di dalamnya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Fa haula, maka mereka ini yaqunul Qur'an hujjatan lahum. Al-Qur'an menjadi hujjah, pembela, penolong atas mereka, untuk mereka. Ya, ada hujjatun alaihi wa hujjatun lahum. Kalau alaihim bumerang, kalau lahum itu penolong. Nah, yuhaju anhum yaumil qiyamah, yang akan memberi pertolongan, membela mereka pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, tafadhol disampaikan, yang bisa saya jawab, yang tidak, nah, bisa nanti kita cari kembali jawabannya. Wallahu a'lam.